wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma zala hadithuna fi bab at-tahdhiru man sabba as-sahabata at-tahdhiru min sabbi sahabati wa rufihim. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kuntu li abi man rafidhi, qala alladhi yashtumu wa yasubbu Aba Bakr wa Umar, wa sa'altu abi an rajulin yashtumu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala ma arahu ala al-islam. Abdullah bin Imam Ahmad, beliau bertanya kepada ayahnya, siapakah Rafidhah? Disebut Rafidhah li'annahum rafadu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menolak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Imam Ahmad, alladhi yashtumu wa yasubbu Aba Bakr wa Umar. Rafidhah adalah mereka yang menghina, mencela Abu Bakar dan Umar. Kemudian saya bertanya kepada ayahku, an rajulin yashtumu rajulan, tentang orang yang mencela salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi, kemudian Imam Ahmad mengatakan, ma arahu ala al-Islam. Saya tidak menganggap dia berada di atas Islam. Wallahu a'lam, pernyataan berada, tidak berada di atas Islam, mungkin yang beliau maksudkan tidak ada di atas jalan yang benar sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, bukan berarti bahasanya Imam Ahmad mengkafirkan orang ini. Karena mencela para sahabat, latar belakangnya ada berbagai macam, tidak semuanya pencelaan kepada sahabat dikafirkan. Qala Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, sifatul mu'mini min ahli sunnati wal jamaah, bagian dari ciri mu'min ahli sunnah wal jamaah, man arafa haqqas salafi alladhina ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka yang mengetahui hak para pendahulunya, mereka yang mengetahui kehormatan para pendahulunya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akidah kaum muslimin, bahwa orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia pilihan Allah. Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha tala'a ila qulubin nas fara'a qulubal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarran nasi quluban. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati semua hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati yang terbaik adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jadikan beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian Allah melihat hati mereka, lalu Allah mengetahui bahasanya hati yang terbaik adalah hatinya para sahabat. Fakhtarahumullahu lisuhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menjadi para sahabatnya, nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyertai rasul berarti orang yang terbaik. Wa tarahhama ala jami' ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendoakan kebaikan untuk semua sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saghirihim wa kabirihim, baik yang junior maupun yang senior. Wa haddatha bi fadhailihim, dan menyebut-nyebut kebaikan mereka. Wa amsaka amma shajara bainahum, dan tidak berkomentar terhadap perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Hadza mustama alaihi ulama'u fil afaq, dan inilah yang disepakati oleh para ulama di jagat raya. Dan kita bisa lihat bagaimana prinsipnya Imam Ahmad, bahwasanya seorang mukmin itu mengenang jasa baik para pendahulunya, sehingga yang disebut adalah kebaikan pendahulunya, sementara kekurangannya dilupakan. Kata orang Jawa, mikul dhuwur mendem jeru. Kalau kebaikan disanjung-sanjung, diangkat ke permukaan, keburukan dikubur dalam-dalam biar tidak kelihatan. Dan seperti itulah prinsip seorang mukmin ketika mengomentari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikannya diangkat, kalaupun ada yang kurang karena mereka bukan manusia yang maksum, sehingga mereka tentu saja pernah mengalami kesalahan, maka mereka kesalahannya dibungkam dan tidak diangkat, dikubur dalam-dalam sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya yang sangat terkenal Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidah Salaf para Sahibul Hadis. ويرى أصحاب الحديث الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para أصحاب الحديث mereka punya prinsip untuk menahan diri tidak berkomentar terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. Dan mereka juga punya prinsip mensucikan, membersihkan lisan mereka, jangan sampai menyebut satu pernyataan yang mengandung unsur aib, kekurangan yang ada pada diri para sahabat. Wa yarawna tarahuma 'ala jami'ihim wal mu'alati likafatihim. Dan mereka punya prinsip untuk mendoakan kebaikan semua sahabat dan membangun sikap loyalitas kepada semua para sahabat, meskipun bisa jadi dia berpihak kepada salah satu sahabat. Mungkin ada di antara kita yang lebih berpihak kepada Ali dibandingkan kepada Zubair atau kepada Talha, atau dia lebih berpihak kepada Talha dibandingkan Ali atau yang lainnya. Namun apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyinggung sesuatu yang mengandung unsur kekurangan di sana. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, ittafaqa ahlul Islam ala anna jami'a sahabati udulun wa lam yukhalif fi dhalika illa syuzudun minal mubtadi'ah. Para kaum muslimin sepakat bahasanya semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah udul, orang yang mulia. Kalau sudah disebut udul, maka dia terpercaya, agamanya baik, dan dia terhindar dari khawarimul muru'ah, perbuatan yang bisa menjatuhkan martabatnya. Semua sahabat adalah orang yang adil, walam yukhalif bidzalika, dan tidak ada yang memiliki pendapat yang berbeda dalam hal ini. Illa syuzudun minal mubtadi'ah, kecuali segelintir ahli bid'ah. Artinya sahabat itu orang baik bukan hanya sebatas pendapat ahlu sunnah, tapi pendapat ahlu Islam, meskipun bisa jadi dia bukan ahlu sunnah. Asy'ariyah menghormati para sahabat, Murji'ah menghormati para sahabat. Kelompok-kelompok yang barangkali menyimpang dari sisi akidah dalam masalah iman, asma wa sifat, mereka masih menghormati para sahabat. Hanya syudzun minal mubtadi'ah, mereka lah yang tidak menghormati sahabat, seperti Syiah, Khawarij, dan beberapa kelompok yang lain. Qala Muhammad ibn Aliin rahimahullah, haddatsana Muhanna. Kata Muhammad bin Ali, Muhanna bercerita kepada kami, dan Muhanna termasuk salah satu muridnya Imam Ahmad. Sa'altu Ahmad an Ubaidillahi Ibni Musa Al-Abadi. Saya pernah bertanya Imam Ahmad tentang status Ubaidillah bin Musa Al-Abadi Al-Hadid di zaman Imam Ahmad. Faqala, kata Imam Ahmad, Kufiyun, dia orang Kufa. Fakultu, fakaifa huwa. Lalu aku bertanya lagi, kedudukannya bagaimana, posisi orang ini? Qala, kata Imam Ahmad, kama sya'allah. Dia tidak terang-terangan ya. Imam Ahmad tidak langsung mengatakan misalnya dia punya sesuatu yang menyimpang, tapi dialihkan dulu. Qala kama sya'allah. Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Qultu, kaifa huwa ya Aba Abdillah? Maka beliau bertanya, kondisi orang ini bagaimana? Qala ya la yu'jibuni an uhaddits anhu. Saya enggak suka untuk menyampaikan hadis darinya. Artinya Imam Ahmad tetap menjaga kehormatan orang ini karena dia ahli hadis. Ahli hadis termasuk tokoh, namun beliau tidak mau, tidak merekomendasikan untuk belajar darinya. Dan mungkin cara seperti ini yang lebih tepat agar tidak menimbulkan keramaian di Facebook ya. Ketika mengomentari seseorang ya cukup dinyatakan not recommended, selesai. Bagi orang yang dia bisa berpikir dengan baik, ya sudah, saya hindari. Tidak perlu untuk mencari lebih dalam. Terus gimana statusnya? Wah, dicari-cari ya, sampai dipetang-petangi ya. Kayak gini jangan sampai terjadi. Cukup ketika disarankan, tidak disarankan, ini direkomendasikan, tidak direkomendasikan, selesai. Kemudian beliau bertanya lagi lima, kenapa? Qala yuhadithu bi ahaditha fihi tanaqqusun bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan beberapa hadis yang dalam hadisnya itu mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang beliau maksudkan adalah menyebutkan hadis tentang perselisihan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, kesalahan ijtihad sebagian sahabat, kemudian khilaf di antara para sahabat sampai menimbulkan celaan dan seterusnya. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah pernah dituduh apa? Mughirah bin Syu'bah pernah dituduh apa? Berzina. Dan yang menuduh Mughirah bin Syu'bah tiga sahabat, dan satu dia tidak mau mengakui. Akhirnya tiga sahabat ini dicambuk oleh Umar bin Khattab karena tidak memenuhi empat persyaratan syahadat, tuduhan berzina. Dan itu yang dituduh Mughirah bin Syu'bah. Mungkin bagi kita, nah ini seorang sahabat sampai ada tuduhan seperti ini. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mulia, dan bagi kita seperti ini tidak perlu diangkat dan tidak perlu disebut namanya. Ini salah satu contoh. Misalnya contoh yang lain, dan para ulama ketika menyebutkannya sampai namanya tidak disebutkan. Anda bisa baca di Bulughul Maram. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah, tiba-tiba ja'a rajulun min Quraisy, datang seseorang dari Quraisy. Lalu Umar bertanya, ayyu sa'atin hadhi? Sekarang jam berapa kok sekarang baru datang? Kemudian sahabat ini mengatakan, inni syughiltu fa'arji'u ila ahli fa'asma'ul adhan. Saya sibuk, kemudian ketika saya pulang, saya sudah dengar ada. Fa'taqi bil wudu wa lam aghtasil. Saya cukup berwudu dan tidak mandi. Wal wudu aidan. Kemudian Umar mengatakan, hanya berwudu, enggak pakai mandi pada Jumatan. Dan siapa orang ini? Yang telat ini siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika para ulama menyebut hadis ini, mereka menyebutkan rajulun min Quraisy. Tidak perlu menyebutkan namanya. Nah, baru diketahui namanya ketika kita baca syarahnya. Nah, syarahnya itu berarti dia sudah talibul ilmi yang bisa berpikir sehingga bisa memposisikan hadis sesuai dengan porsi yang benar. Karena kalau ini disebarkan ke masyarakat awam yang mereka pikirannya masih terbatas, apalagi kepegang orang UIN, ini bisa berbahaya. Pendekar berwatak jahat seperti mereka ini bisa memanfaatkan hadis-hadis seperti ini untuk mengampemi merasa. Makanya para ulama sengaja merahasiakan nama dengan tujuan menghindari tanakkus di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hanbal, termasuk muridnya Imam Ahmad dan masih keluarganya Imam Ahmad, ada yang mengatakan beliau keponakannya Imam Ahmad. Sami'tu Aba Abdillah, saya mendengar Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, akhraja ilaina Gundal, nama aslinya Muhammad bin Ja'far, salah satu gurunya Imam Bukhari, termasuk guru seniornya Bukhari. Makanya di Sahih Bukhari sering beliau mengatakan haddatsana Gundal, akhraja ilaina Gundal Muhammad bin Ja'far, kutubahu an syu'bah fakata benda minha. Gundal yaitu Muhammad bin Ja'far pernah mengeluarkan catatan-catatannya hadis dari syu'bah, kemudian kami pun mencatatnya. Kuntu ana wa khalafum bin Salimin al-Makhrami, dan ketika itu saya bersama Khalaf bin Salim al-Makhrami, wa kana fiha tilkal ahadith, di sana ada beberapa hadis yang menyebutkan kekurangan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ana falam aktubha, kalau saya hadisnya enggak tak tulis. Wa amma Khalaf, sementara si Khalaf bin Salim, fa katabaha 'ala al-wajhi kulliha, dia tulis lengkap hadisnya. Disalin hadisnya. Qala Abu Abdullah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, kuntu aktubul asanid wa adda'ul kalam, yang saya tulis sanadnya saja. Kuntu aktubul asanid wa adda'ul kalam, yang saya tulis sanadnya saja, sementara matannya tidak saya tulis. Kuntu li Abi Abdillah, kemudian Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad, lima, mengapa anda cuma menulis sanadnya saja, sementara matanya ditinggalkan? Qala li'arifa ma rawa syu'bah, agar saya bisa mengetahui sanadnya syu'bah. Jadi beliau ambil yang penting kan bagian ini. Sebenarnya syu'bah itu gurunya siapa saja, muridnya siapa saja. Ini saya punya kepentingan, yang ini saya enggak punya kepentingan. Maka saya tulis bagian yang saya punya kepentingan dan saya tinggalkan yang saya tidak punya kepentingan. Qala Abu Abdillah, kata Imam Ahmad, la uhibbu ay yaktuba ay yuktab. La uhibbu ay yaktuba hadhihi al-ahadith alladhi fiha dhikru ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak suka, ini seharusnya an-aktubah ya, saya enggak suka untuk menulis hadis-hadis yang di sana menyebutkan tentang perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La halalun wa la haram wa la sunnah. Baik di situ ada unsur masalah halal haram maupun masalah sunnah. Qultu aktubuha, kemudian kata Hanbal, boleh enggak saya yang menulis? Qala kata Imam Ahmad, la tandur fiha, enggak usah kamu lihat kitab itu. Wa ayyu syai'in fi tilka min al-'ilm, mana ada kandungan ilmu di situ? Kamu pelajari dan kamu enggak pelajari, tidak menambah pengetahuanmu tentang masalah salat, tidak menambah pengetahuanmu tentang masalah hukum. Ngertinya cuma perselisihan, tapi ilmunya enggak ada. Alaikum bisunnani wal fiqh, kalian pelajari saja masalah sunnah dan masalah fikih. Wa may yanfa'ukum, dan apa yang manfaat untuk kalian. Subhanallah. Sebarkan kalimat ini kepada masyarakat agar mereka tidak sibuk hanya membahas masalah khilaf di antara para asatidzah. Yang ditanya, kejadiannya apa sih kok ustaz kayak gini seperti ini? Terus apa kepentinganmu dengan mereka? Dan ini salah satu resiko jadi ustaz. Kenapa? Privasinya terbuka. Banyak orang yang berusaha untuk mencari-cari tahu tentang ustaz ini seperti apa, apa kepentingannya? Apalagi kalau sudah terjadi khilaf ya. Makanya Imam Ahmad, ada nggak ilmunya di situ? Nggak. Tapi ada sebagian orang yang menganggap itu ilmu. Ada sebagian orang yang menganggap itu ilmu. Makanya isi kajiannya hanya seperti itu. Cambuk untuk ustaz pula. Tema kajiannya kayak gitu. Atau misalnya apa? Bantahan telak untuk ustaz pula. Apa kepentingannya untuk masyarakat umum? Yang mereka ketika ikut kajian itu juga tidak akan menambah pengetahuannya dalam masyarakat. Tayyib, para ulama menulis rudud, menulis bantahan ya. Sebagaimana yang terjadi antara para ulama ahli hadis, yang juga terjadi antara ulama di zaman sekarang, rudud itu banyak. Kitab-kitab rudud banyak. Kitab-kitab yang berisi bantahan-bantahan kepada fulan, bantahan kepada fulan. Tapi yang dibantah dari sisi kajian ilmiahnya, bukan orangnya. Dan orangnya tetap saling menghormati, saling kasih sayang. Cuman pendapatnya dibantah dari sisi tinjauan ilmiah. Nah itu mungkin insya Allah menambah ilmu. Tapi kalau orangnya ya, yang dikupas orangnya gak pengaruh. Jadi cuma berputar masalah menerima dana. Ini gara-gara dana, kata dana itu baik. Alhamdulillah suasana seperti yang antum alami sekarang tidak separah zaman dulu. Mungkin sekitar tahun 2004, 2005, 2006 Pak Sugeng bisa jadi saksi. Yang hujan kritik jauh lebih keras dibandingkan sekarang. Sekarang kan tinggal anginnya saja ya. Orang sudah mulai bosan juga. Alhamdulillah sekarang perkembangannya lebih mengarah kepada apa yang dibutuhkan oleh orang. Qala Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, kana Salam bin Abi Mu'id akhada kitab Abi Awan alladhi fihi dhikru ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam fa ahraqa ahadith al-a'mash tilka. Salam bin Abi Mu'id mengambil kitabnya Abu Awana yang di situ menyebutkan tentang kekurangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bakar hadisnya A'mash tilka, yang itu yaitu yang menyebutkan tentang tanaqqusun li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, celaan atau menyebutkan aib para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Fadl ibn Ziyad, kata Fadl ibn Ziyad, saya mendengar Imam Ahmad dafa ilaihi rajulun kitaban, ada seseorang yang menyerahkan sebuah kitab kepada beliau. Di sana ada ahadith mujtami'atun ma yumkiru fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahbihi, yang isinya kumpulan apa-apa yang diingkari oleh apa-apa yang diingkari terkait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang semacamnya. Hadis yang isinya kritikan untuk para sahabat. Bukan celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, namun maksudnya apa ini? Hadis yang mungkin di situ mencantumkan perselisihan di antara mereka, perdebatan di antara mereka, sengketa di antara mereka dan seterusnya. Fanadhara fihi thumma qala ma yajma'u hadhihi illa rajulun su'un. Tidak ada yang mengumpulkan hadis seperti ini kecuali orang yang niatnya jelek. Niatnya jahat. Karena dia ingin membangun kebencian. Wa sami'tu Abu Abdullah, kata Imam, aku mendengar Imam Ahmad mengatakan, balaghani Salam bin Abi Mu'id telah sampai kepadaku berita bahwasanya Salam bin Abi Mu'ayth dia mendatangi Abu Awanah lalu pinjam kitabnya yang kana indahu fihi balaya, yang di situ ada balaya, ada musibah. Bala jamak dari al-bala. Ada banyak musibah mimma rawahu al-Aqmash, yaitu musibah dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Aqmash. Fadafa'ahu ila Abi Awanah, yakni al-Aqmash, fadhaba sallam bihi fa ahraqahu. Kemudian diserahkan kepada Abu Awanah, yaitu bagian riwayat dari al-Aqmash, kemudian dibawa oleh Sallam dan dibakar. Faqala rajulun ya Abi Abdillah, kemudian ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, arju alla yadurruhu dhalika syai'an, semoga ini tidak memberikan pengaruh negatif. Orang ini kasih komentar, semoga tindakan Sallam bin Abi Mu'ayth tidak memberikan pengaruh negatif. Insyaallah. Faqala, kemudian kata Imam Ahmad, yadurruhu, masa memberikan pengaruh negatif? Bal yu'jaru alaihi insyaAllah. Bahkan Salam bin Abi Mu'ayth insyaAllah dapat paham. Karena beliau secara sengaja membersihkan kitab-kitab hadis dari hadis yang mengandung tanakus, ya, yang mengandung celaan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, bagaimana semangatnya para ulama hadis dalam rangka untuk menghormati siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau berita ini sampai kepada orang yang tidak suka, mungkin mereka akan menyebut Imam Ahmad dan yang sependapat dengan Imam Ahmad, Salam bin Abi Mu'ayth dan yang lainnya telah melakukan penyimpangan, ya, atau pemalsuan terhadap kitab. Seperti tuduhan sebagian masyarakat yang membenci dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka mengatakan Saudi telah memalsu banyak kitab karya para ulama. Salah satu di antara bukti yang mereka cantumkan adalah taklidnya As-Sawi untuk tafsir Jalalain. As-Sawi itu membuat taklid, membuat hasyiah, catatan pinggiran untuk tafsir Jalalain. Dan dalam catatan As-Sawi di situ menurut mereka pada cetakan yang ya belum mengalami perubahan ada celaan, ya, dan apa dia ini asal ini menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dalam cetakan yang diterbitkan oleh di negara Saudi bagian ini dihapus, bagian ini dihapus. Baik, lalu mereka menuduh dari Saudi telah membuat pemalsuan terhadap kitab tahlil As-Sawi untuk Jalalain. Sama persis seperti yang dikatakan oleh Salam bin Abi Mu'ayth. Dan menurut Imam Ahmad ini berpahala jika itu benar. Jika benar bahasanya As-Sawi menyebutkan celaan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian oleh penerbit itu sengaja dibuang, jika benar, insya Allah ini berpahala. Ini pujian dan bukan celaan. Justru penerbit ini bertanggung jawab. Makanya bagian yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lebih baik dibuang. Apa manfaatnya kalau itu disebutkan? Membangun kebencian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu manfaat atau madharat? Membangun kebencian kepada ulama manfaat atau madharat? Madharat. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, maka orang mengkajinya secara ilmiah, bukan membangun kebencian kepada tokoh. Apalagi dia ulama yang diakui sebagai ulama, mustahil. Bukan dengan cara seperti ini. Kalau seperti ini caranya kan jadinya tidak ilmiah. hanya menghantam namun tidak tahu isinya. Ada beberapa orang yang datang dan dia mengaku dari Raqqah. Akhirnya kami bawa mereka kepada Imam Ahmad. Lalu beliau bertanya, apa komentar Anda tentang orang yang menganggap mubah menyebutkan kejelekan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Abdullah, kemudian kata Imam Ahmad, hadza kalamun su'un radi. Ini ucapan yang enggak baik. Ucapan yang buruk. Yujani guna ha'ula'il qawm wa la yujani suna wa yubayyinu amrahum linnas. Hendaknya mereka ini dijauhi. Wala yujani sun, dan tidak duduk bersama mereka. Kemudian boleh jelaskan tentang masalah prinsip seperti ini kepada para masyarakat. Karena sebatas membangun kebencian itu tidak mengajarkan kebaikan kepada umat. Ingat, kritik itu kepada amalan, kepada perbuatan, kepada pendapat. Kalau sebatas membangun kebencian kepada tokoh, kemudian menghancurkan karakter tokoh tertentu, ini bukan mendidik, tapi merusak. Makanya buku yang bertuliskan masalah ini dihapus. Ini merusak pendidikan. Pendidikan itu mengajak orang untuk berpikir, bukan mengajak orang untuk membenci. Sehingga ketika di situ ada pernyataan yang isinya hanya sebatas kebencian, ya, maka ini tidak mendidik, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau kritik kepada pendapat, Anda boleh baca, silahkan. Namanya kritik, kalau itu ilmiah dan dia dalilnya lebih kuat, bisa kita terima. Qala al-Awwam ibn Hawsham, uzkuru mahasina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'alluqan alaihim ta'tarifu alaihim quluban nas wa la tadhkuru masawi'ahum fatukhrishu an-nas alaihim. Sebutkan kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hati mereka menjadi cinta kepada para sahabat. Termasuk juga sebutkan kebaikan para ulama sehingga hati mereka menjadi cinta kepada para ulama. Dan jangan menyebutkan keburukan mereka, meskipun sesuai realita, bukan bohong. Karena manusia tidak ada yang maksum. Atau khrisunna sa'alaihim, sehingga kalian menyebut atau kalian memicu munculnya kebencian di antara mereka. Al-harshu maknanya adalah al-khushuna, membangun permusuhan. Ihtarashal qawmu bimakna hasyadu wal makna turithul adawat wal batlok. Maknanya adalah ketika orang itu menimbulkan kebencian dan permusuhan kepada kaum muslimin yang lain. Kata An-Nawawi, wa'alam anna sabba sahabati haramun min fawahishil haramat. Sawa'un man labasal fitan, man labasal fitana minhum wa ghayruhum. Mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram, termasuk fawahishul muharramah, tindakan haram yang tercela. Fawahish dari kata fahishah, jamak dari kata fahishah, artinya apa? Sesuatu yang dianggap enggak baik oleh naluri sehat manusia. Jadi orang kalau melihatnya, dia sudah bisa menilai, wah ini mesti gak baik. Meskipun dia gak punya wahyu, dia gak pernah membaca keterangan dari wahyu. Itu yang dimaksud dengan fahisyah. Baik sahabat yang la basal fitan, yang terlibat dalam fitnah, atau sahabat yang lain, sehingga mutlak tidak boleh menyebut keburukan mereka. Kemudian kata Imam Ahmad, wajib bagi sultan, innahu yajibu ala sultani ta'dibahu man sabba as-sahabata wa uqubatahu. Wajib bagi pemimpin untuk menghukum orang yang mencela sahabat, wa uqubatahu, dan memberikan hukuman kepadanya. Walaysa lahu ayyafu anhu, dan pemimpin tidak boleh memaafkannya. bal yu'atibuhu wa yastatibuhu, namun dia harus menghukumnya dan memintanya bertobat. Sehingga tidak bisa untuk kali ini kesalahan kamu kepada sahabat saya ampuni, besok enggak boleh. Ternyata besok diulangi, kali ini saya ampuni, besok enggak boleh lagi. Seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang dicela sudah meninggal. Dan ketika yang dicela sudah meninggal, itu haknya siapa? Mereka yang sudah meninggal. Imam tidak boleh membela yang mencela, memaafkan yang mencela. Kalau dia pemimpin memaafkan yang mencela, berarti andaikan sahabat itu dihadirkan, ini yang mencela, terus dia jadi hakim. Kemudian sahabat enggak terima, ternyata dia memaafkan yang mencela, berarti dia tidak adil, zalim. Terus yang ini kan orangnya enggak ada, sudah meninggal, makanya jangan dikalahkan. Dia dianggap lebih dominan. Ini yang jadi dalil para ulama ketika ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dimaafkan meskipun dia bertobat. Meskipun dia minta ampun, dia mohon maaf, tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sehingga andai kan dia jadi hakim, pemimpin ini jadi hakim, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terdolimi, dicela kehormatannya. Ini orang yang mencela sebagai pelaku kedolimannya. Terus diadili, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak ridho. Akhirnya sang hakim dan sang hakim tetap memutuskan orang ini dimaafkan. Apa status sang hakim? Kurang ajar. Ini hakim kebangetan kan ini. Sampai dia memaafkan orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia tidak boleh dimaafkan meskipun saya mohon maaf dan mohon maaf, saya minta ampun. Lain halnya kalau itu haknya hakim, ada orang mencela hakim, akhirnya terus dia diadili. Terus hakim bilang kali ini saya ampun. Boleh nggak itu? Boleh, itu hak dia. Ini hak kamu. Kamu mau maafkan silakan, tidak kamu maafkan juga silakan. Tapi kalau hak orang lain yang sudah meninggal, tidak bisa kamu berpihak kepada yang mendolimi, kemudian dimaafkan. Qala Ishaq bin Rahuya rahimahullah, man syatama ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'aqabu wa yuhbas. Siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dihukum, dipenjara. Dan ini adalah pendapat mayoritas ashabina, para guru kami. Kata Asy-Syatibi, wa aslu hadzal fasad, akar dari kerusakan ini, yaitu mencela para sahabat, adalah mingki balil khawarij, karena ulahnya orang khawarij. Mereka lah orang yang pertama kali melaknat para sahabat yang saleh, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semacam ini semuanya yurithul adawata, membangun kebencian dan permusuhan kepada para sahabat. Kata Hafs bin Umar bin Rafi rahimahullah, kami duduk di dekat Abu Walid, yaitu Abdul Malik bin Jurayj. Faida bi rajulin min ali badan, tiba-tiba ada orang dari Alu Badan namanya Fulan yang mendatanginya, lalu dia mengatakan, ya Abu Walid, man rafidi? Wahai Abu Walid, wahai Ibnu Jurayj, siapakah rafidhah? Qala, kata Abu Walid, man yarfadu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karihahu. Mereka yang menolak salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suila Aba Abdullah Al-Majid, Aba Abdul Majid. Suila Aba Abdul Majid Abdul Aziz bin Abi Rawat. Abdul Aziz bin Abi Rawat pernah ditanya, siapakah Rafidah? Kata beliau, Ar-Rafidhi man kari ahadan min ashabin Nabi SAW aw kana lahu ala aibin suhin. Mereka adalah orang yang membenci salah satu di antara sahabat Nabi SAW, atau kana lahu ala aibin su'i, atau dia menyebutkan aib yang jelek pada sahabat Rasulullah SAW. Kata Abu Kilabah rahimahullah, idza dzukira ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'amsik. Kalau disebutkan tentang perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amsik, diamlah kalian. Jangan ikut berkomentar. Karena komentar dalam masalah ini bisa mengotori lisan kita. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca beberapa pernyataan tentang tingginya kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.